السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخواني في الدين عزكم الله، kita telah membaca atau membahas lima ayat dari surat Al-Fatihah dan pagi ini insya Allah kita masuk ke ayat ke-6. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hadha siratul mustaqim, dan siratul mustaqim itu ayat ke-7. Dan siratul mustaqim ini huwa adalah dijelaskan ialah siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka itu yang Allah telah beri nikmat? Ialah minan nabiyyina, yaitu dari kalangan para nabi, wasiddiqina, dan para siddiqin, wasyuhada'i, dan para syuhada wassalihin, dan jalannya orang-orang saleh. Dari mana dalilnya demikian ini? Ialah surat An-Nisa ayat ke-69. Ini namanya tafsir Quran bil Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-69, "Wa may yuti' Allaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu, orang-orang yang taat tersebut, nanti akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari para nabi, yaitu dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Mereka itu kata Allah adalah sebaik-baik teman. Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, empat golongan manusia ini sebaik-baik teman di kubur, di alam barzah. Tempatnya di mana? Di indijin, tempat dikumpulkannya para roh-roh orang soleh setelah mati. Di Iliyin, Iliyin itu yaitu tempat yang digantungkan di arsy Allah di atas langit ketujuh. Itu Iliyin. Adapun orang-orang jahat yang su'il khatimah, yang matinya jelek, tempatnya di Sijjin. Tempatnya di mana? Yaitu di lapis ketujuh dari di bawah bumi sana. Itu tempatnya orang-orang para roh-roh jahat. Maka orang yang mati di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan di Iliyin bersama empat golongan manusia terbaik, para nabi, para siddiqin. Adapun para siddiqin itu ialah orang-orang yang membenarkan seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan mentaati. Ya, tidak meragukan sedikit pun apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak melakukan kebenarannya dan kebaikannya, dan menjalankannya, mengamalkannya. Ini para siddiqin. Para syuhada, yaitu orang-orang yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. Kemudian para salihin, yaitu orang yang menjalankan kewajiban Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Begitu. Mereka adalah wahasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik teman. Di alam barzah, yaitu di alam kubur, teman di alam kubur maupun teman di mahsyar nanti. Kita minta jalan hidup mereka lah yang kita dibimbing oleh Allah menuju mereka, menuju jalan hidup mereka. Sekaligus ini juga sebagai bimbingan untuk kita supaya mempelajari jalan hidup mereka. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bagaimana kita menempuh jalan hidup orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, yang mempelajari sejarah atau perihidup mereka. Makanya salah satu daripada pelajaran penting di dalam mengenal Islam dan mengenal kebenaran ialah mempelajari sejarah hidup para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin yang istilahnya ialah sejarah para salafus saleh. Mereka pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh. Dan karena itulah para ulama menulis kitab-kitab untuk kita mempelajari sejarah hidup mereka. Kitab-kitab berkenaan dengan para nabi, kitab-kitab berkenaan dengan para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Antara lain yang mungkin bagi thullabul ilm yang terpenting dan nanti apa berusaha untuk menabung duit guna membeli kitab penting dalam hal ini bagi thullabul ilm ialah kitab Siyar A'lamin Nubala, karya Al-Imam Az-Zahabi. Di dalam 32 jilid tepat. Syekh Muqbil rahimahullah selalu mewajah pada para ulama ini. Kalau kalian mulai dijangkiti lemah semangat untuk talabul ilmi, itu baca kembali kitab ini, Siyar A'lamin Nubala. Padanya ada sekian banyak fitnah-fitnah yang bisa menjadi teladan bagi kita tentang orang-orang para salafus saleh ini. Kita memohon pada Allah untuk dibimbing kepada jalan mereka. Makanya dalam tiga ilmu yang harus kita pelajari termasuk padanya ialah ma'rifatu nabi, pengenalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sirah. Nah begitu, ayat ini membimbing kita untuk berdoa kepada Allah, dibimbing kepada shiratal mustaqim, yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita pelajari sejarah hidup mereka, para salafus saleh ini, itu akan memperjelas kepada kita tentang apa itu as-siratul mustaqim. Ya. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Syekh, غير الصراط المغضوب عليهم, bukannya jalan al-maghdubi alaihim, orang yang kau murkai atas mereka. Siapa orang yang Allah murkai atas mereka? Dijelaskan di sini oleh Syekh, alladzina 'arafu al-haqqa wa tarakuhu kal Yahudi wa nahwihim, yaitu orang-orang yang mengerti kebenaran dan meninggalkan kebenaran itu karena hawa nafsu. Kal Yahudi seperti keadaan orang Yahudi, wa nahwihim dan yang semisal Yahudi. Ini contoh. Nah, tetapi al-maghdubi alaihim bukan semata-mata ditujukan kepada Yahudi, tapi contohnya orang-orang yang al-maghdubi alaihim ialah Yahudi, orang-orang Yahudi yang semisal mereka. Kenapa orang-orang ini al-maghdubi alaihim menjadi orang yang dimurkai oleh Allah? Mereka karena anakul haqqa wa taraku, mengerti kebenaran dan meninggalkan. Dalilnya apa kok kalau orang itu mengerti kebenaran terus meninggalkannya dikategorikan al-maghdubi alaihim? Dalilnya ialah firman Allah dalam surat At-Tah ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berkata apa-apa yang kalian tidak perbuat? Karena besar sekali kemurkaan Allah bila kalian berkata apa-apa yang kalian tidak perbuat. Ya, maka orang yang mengerti kebenaran kemudian tidak berbuat dengannya, berkata benar kebenaran dan tidak berbuat dengannya, ini termasuk dalam kategori al-maghdubi alaihi. Besar sekali kemurkaan Allah atas kalian bila kalian berkata apa yang kalian tidak berbuat. Nah, makanya orang yang tidak mengerti sunnah berbuat bid'ah itu dosa. Dosanya ialah kok berbuat sebelum berilmu. Tetapi orang yang mengerti sunnah, telah belajar sunnah, kemudian setelah itu meninggalkan sunnah berbuat bid'ah, ini bukan saja dosa tetapi kemurkaan dari Allah. Kalau orang itu telah dimurkai oleh Allah, sulit dia untuk taubat dari perbuatannya. Ya. Nah, orang yang mengerti sunnah tetapi tidak beramal, tidak berakhlak dengan akhlak ahli sunnah, ini lebih jahat, jauh lebih jahat pada orang yang tidak sampai padanya ilmu sunnah dan berakhlak dengan akhlak yang menjadi sunnah. Karena itu dalam Islam orang yang tidak menjalankan sunnah disikapi ketika dia sudah belajar sunnah dan tidak menjalankan sunnah, disikapi lebih keras daripada orang yang belum menjalankan apa belum mengerti sunnah terus menjalankan sunnah. Ya, bagaimana sikap yang keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan ketika mereka meninggalkan jihad. Karena apa? Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan adalah sehari-harinya duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus-menerus mendapatkan ilmu sunnah. Kemudian ketika datang Nafirul Am, perintah umum untuk kaum muslimin berjihad, terus meninggalkan jihad. Beda dengan sikap Rasulullah kepada A'rab yang meninggalkan jihad. Arab orang-orang Badui di gunung-gunung, jauh dari ilmu, mereka ya kalau kebetulan ada yang menjaga kambing-kambingnya ikut berangkat. Ya kalau nggak ada ya duduk melihara kambingnya. Dan tidak peduli ada jihad atau tidak. Nah, ini tidak disikapi dengan pemboikotan oleh Rasulullah SAW. Nah, orang Arab kencing di masjid dibentak-bentak oleh para sahabat beliau, dilarang oleh Nabi. Karena memang A'rab jauh dari ilmu, ya belum sampai kepadanya ilmu. Nah, setelah itu baru diketahui ilmu sunnah bahwa masjid itu bukanlah tempat yang diperbolehkan berkencing pada, ya. Jika orang Arab berbuat kesalahan seperti itu, maka dilarang oleh Nabi untuk melakukan dengan kata karena jahat. Tetapi bagaimana sikap Nabi yang keras ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memanggil Bilal dengan menyatakan ya Bilal Aswad, wahai anaknya orang hitam. Nabi marah. Nabi menyatakan inna fi kamru'un inna kamru'un fi jahiliyah, engkau adalah orang yang pada dirimu ada perbuatan jahiliyah. Sampai Abu Dzar berusaha untuk memadamkan kemarahan Rasulullah dengan menangis-nangis meminta maaf kepada Bilal. Nah, dan Bilal membela Abu Dzar di hadapan Rasulullah. Nah, karena Abu Dzar adalah orang yang setiap hari duduk sama Rasulullah belajar sunnah. Sehingga tentu penyikapan terhadap orang yang berilmu atau orang yang belajar sunnah kemudian menyelisih sunnah memang sangat keras. Ya. Dan demikian pula para khulafa ar-rasyidin, bagaimana kerasnya mereka kepada orang-orang yang menyelisih sunnah dalam keadaan telah sampai kepadanya sunnah. belajar sunnah tapi menyisi. Sudah belajar sunnah, kemudian jadi sururi karena duit. Ini jelas harus lebih disikapi dengan cerah dibanding dengan orang awam tak ngerti apa-apa, berpandangan dengan pandangan yang ngawur tentang agama. Dia pantas kalau dia ngawur. Perlu dikasih ilmu karena belum pernah belajar. Orang paling berilmu belajar sunnah tiba-tiba menjadi hizbi. Ini lebih harus disikapi dengan tegas dan keras dibanding dengan orang-orang awam tak ngerti apa-apa, tenggelam dalam hizbinya. Harus dijawai, dibekali ilmu, diajak kepada dunia. Begitu. Ya. Loh, apa mungkin orang belajar sunnah kok kemudian jadi hizbi? Sangat besar kemungkinannya. Karena hawa nafsu. Ya. Orang menjadi hizbi setelah belajar sunnah. Karena hawa nafsu. Hawa nafsu akhirnya yaitu bersikap atau berkelompok tanpa dalil. Nah, apa kalau tidak pakai dalil? Ya hawa nafsu. Nah itulah namanya hizbiyah. Nah itu yang al-maghdubi alaihim nahwihim, semisal keadaan orang-orang Yahudi. Akhlaknya orang Yahudi itu demikian. Ya. Ghairi sirafil ghairi al-maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian golongan kedua yang kita mohon pada Allah untuk melindungi kita dari jalan penyimpangan itu ialah ad-dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin ialah wala siratil dallin, kata Syekh. Tidak atau bukan jalan orang yang ad-dallin, orang-orang yang sesat. Bagaimana sesatnya? Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin. Yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran dalam keadaan jahil, tidak ngerti, wadolal dan nafara wa nahwi, seperti keadaan orang-orang nafara dan yang semisal mereka. Apa dalilnya? Dalilnya ialah surat Al-Hadid, antara lain surat Al-Hadid ayat ke 16, yang berbunyi alam ya'ni lil ladzina amanu antakhsha'a, apa alam ya'ni lil ladzina amanu apa antakhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu. Nah ini wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa qala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah berguna bagi orang yang beriman untuk hatinya itu takut kepada Allah dengan berzikir kepada Allah dan dengan ilmu yang sampai kepada mereka yaitu Al-Haq yang telah turun kepada mereka, Al-Quran, Al-Kitab, Sunnah. Dan janganlah mereka menjadi seperti keadaan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka, yaitu keadaan orang-orang Nasar. Bagaimana keadaan mereka itu? Qala alaihimul amat, berkepanjangan hidup dalam keadaan tidak ada ilmu, tidak ada zikir. Akhirnya bagaimana? Fatasat qulubuhum, akhirnya menjadi kaku dan kasar, keras hati mereka, keras hati mereka karena tidak dibekali ilmu. Wa katsirun minhum fasiqun, akibatnya banyak dari mereka itu menjadi fasik. Ya. Nah, ini keadaan abdali. Mereka abdali ini yaitu orang-orang yang berkata dan berbuat tanpa ilmu. Nah, berkata dan berbuat, berkata dan berbuat tanpa ilmu, abdali. Mereka akhirnya meninggalkan Al-Haq karena kebodohan. Disangkanya Al-Haq itu batil sehingga ditinggalkan. Disangkanya Al-Huda itu abdolal, kemudian ditinggalkan. Makanya kata para ulama, man fasada min ulama'ina fakana syabahun bil yahud. Siapa dari yang rusak dari para orang-orang yang berilmu dari kita, ulama kita, maka itu ada keserupaan dengan orang-orang yang wa man syabaha min ubbadina kana syabahun bin nasara. Maka barang siapa yang maka yang kalau kita dapati kerusakan pada ahli ibadah kita, ubbad, itu ada keserupaan dengan nasara. Ya, keserupaan dengan para rahib Nasara. Mereka berbuat tanpa ilmu, tanpa dibimbing dengan ilmu. Nah, begitu keadaan ahlul bid'ah. Bedanya ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah apa? Kata para ulama, kalau ahlul sunnah mempelajari dalil baru kemudian berkata dan berbuat, baru berpendapat. Tetapi ahlul bid'ah berkata dan berbuat dulu, baru cari dalil. Ya, cari pembenaran terhadap perkataan dan perbuatan. Ini keadaan mereka yang berani berkata dan berbuat tentang agama ini tanpa dalil, tanpa ilmu, persis seperti keadaan Nasara. adzali. Karena itu sangat keras diingkari perbuatan orang yang berkata tanpa ilmu, berkata tentang agama tanpa ilmu, seperti antara lain dalam firman Allah di surat Al-A'raf ayat ke-33. Nah, surat Al-A'raf ayat ke-33 menyatakan pengingkaran yang keras dari Allah kepada mereka yang berkata tanpa ilmu tentang agama ini. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma bahara minha wa ma batana." Katakanlah, hanyalah Tuhanku mengharamkan kekejian yang tampak dan yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bi ghairil haqqi, dan juga perbuatan dosa dan kezaliman bi ghairil haqq, tanpa berbuat tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi, dan juga Allah mengharamkan kalian berbuat syirik kepada Allah. Malam yunazzil bihi sulthana, yang dalam keadaan engkau tidak punya hujjah, tidak punya dalil padanya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga perkara yang dilarang ialah engkau berkata tentang Allah, tentang agama Allah, apa-apa yang kamu tidak tahu, tidak ada ilmu padanya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in di jilid pertama, beliau menyatakan ayat ini memberitakan peringkat dosa-dosa yang disebutkan terakhir itu yang paling besar dosanya. Nah, jadi disebutkan pertama yang paling ringan, berbuat dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Kemudian setelah itu disebutkan al-baghya bi ghairil haq, berbuat zalim, merampas hak orang lain. Ini dosa lebih besar daripada kemaksiatan. Setelah itu, setelah berbuat zalim terhadap sesama manusia, dosa yang lebih besar lagi yaitu engkau berbuat syirik kepada Allah. Setelah itu disebutkan yang lebih besar lagi dari syirik, yaitu engkau berkata tentang agama Allah ini tanpa ilmu. Begitu Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah memahami ayat ini. Nah, jadi keadaan orang Yahudi dan orang Nasara itu tampaknya memang ditiru oleh umat. Tipe Yahudi dan tipe Nasara terlihat pada keadaan umat ini. Ya, tipe Yahudi, orang-orang belajar ilmu agama kemudian meninggalkan ilmu itu, menyelisih ilmu, meninggalkan al-haq. Orang-orang Nasara tidak berbekal ilmu tetapi hanya berbekal semangat, akhirnya berbuat dan berkata tanpa ilmu. Tipe yang demikian ini terdapat pada umat ini. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan. Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dafalu juhra dabbin ladafaltumuh. Ila al-Yahud wa al-Nasara ya Rasulullah, ala faman. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi jengkal, hasta demi hasta, sampai pun mereka masuk ke lubang jawa, niscaya kalian juga akan masuk pada. Apakah yang kau maksud umat sebelum kami itu ialah Yahudi dan Nasara wahai Rasulullah? Kata Nabi, siapa lagi? Nah, kita diajari oleh Allah doa untuk berlindung dari jalan hidup al-maktubi alaihim dan jalan hidup ad-dali. Fahadihi suratu, maka mulailah di sini Syekh membawa kita untuk menyimpulkan isi surat Al-Fatihah ini. Fahadi suratu, surat ini, surat Al-Fatihah ini, ala ijaziha, dengan ringkasnya, qad ihtawat, sungguh telah mengandungi, ala malam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'an. Qad ihtawat, telah mengandungi, ala malam tahtawi alaihi, apa-apa yang tidak dikandungi oleh satu surat pun daripada surat-surat Al-Quran. Fatadhammat anwa' at-tauhid at-talatah. Ayat ini mengandung tiga jenis tauhid, yaitu tauhidur rububiyyati, mengandung pelajaran tauhid rububiyyah. Tauhid rububiyyah yaitu keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta segenap alam ini, segenap makhluk. Allah lah satu-satunya pemilik segenap makhluk. Allah lah satu-satunya pemelihara dan pengatur segenap alam. Keyakinan ini dinamakan tauhidur rububiyah. Yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin, diambil pelajaran tauhid rububiyah ini dari pernyataan Allah di surat Al-Fatihah ini ayat kedua, yaitu rabbil alamin. Allah adalah rabbil alamin, rabb bagi segenap alam. Rabb itu adalah mengandung makna sifat rububiyah. Wa tauhidul ilahiyati, juga ayat ini mengandung apa? Tauhidul ilahiyah. Tauhidul ilahiyah yaitu keyakinan Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai dan dipersembahkan kepadanya segala bentuk peribadatan. Wa huwa ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Yukhadu min lafzi Allah wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diambil tauhid ilahiyah ini, pelajaran tauhid ilahiyah ini, dari lafaz lafzul jalalah Allah, alhamdulillah. dan juga dari firman Allah jaka na'budu wa jaka nasta'in. Ini mengandungi pengertian tauhid ilahiyah. Kemudian wa tauhidul asma'i was sifati. Ayat ini juga, surat ini juga mengandungi pelajaran tauhid al-asma' was sifat. Tauhid al-asma' was sifat yaitu keyakinan bahwa yang berhak mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung hanyalah Allah semata. Wa huwa isbatu sifatil kamali lillahi ta'ala, yaitu menetapkan isbat, menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang Maha Tinggi. Allati asbataha li nafsihi, yang Allah telah tetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu bagi dirinya. Wa asbataha lahu rasuluhu, dan yang telah ditetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu oleh rasulnya bagi Allah. Min ghairi ta'tili, tanpa melakukan sikap ta'til. Ta'til yaitu dari makna bahasa ialah mengosongkan atau menganggurkan. Maksudnya apa? Ta'til yaitu menganggap semua ayat-ayat tentang sifat Allah itu adalah ayat-ayat yang tidak bermakna, kosong dari makna, karena mengingkari sifat-sifat Allah. Kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya, dan juga sebagaimana yang Rasulnya telah menetapkan, telah memberitakan sifat-sifat itu. Bagaimana kita menyikapi berita dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat-sifat Allah itu? Min ghairi ta'til, kita menyikapinya dengan tidak menta'tilkan, tidak kemudian menganggapnya sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis yang tidak bermakna. Ya, kita tetap meyakini makna seperti apa yang dikenal dalam bahasa Arab pada ayat-ayat itu, pada sifat, apa, pada hadis-hadis itu tentang sifat-sifat Allah. Namanya min ghairi ta'til. Wala tamtsil, dan ketika memaknakannya tidak kita terjebak pada tamtsil wala tasybih, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah itu. Tamtsil menyerupakan gerak-geriknya. Tasybih menyerupakan keadaan keadaannya. Tamtsil tidak menyerupakan sifat tidak menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Tasybih tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita memaknai secara bahasa, kemudian tentang kaifiahnya kita serahkan kepada Allah. Itu artinya tidak kita terjebak dalam tamtsil dan tasybih. Tidak pula kita menolak makna dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah ini. Tidak ta'til, yaitu menolak maknanya. Tidak pula tamtsil dan tasybih. Itu namanya pelajaran tauhidul asma' was sifat. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam. Ya kita karena diberitakan seperti itu oleh Rasulullah SAW, kita iman sama turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam. cara yang Allah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Terus Al-Syi'i Jaludin Rahmat bilang, bagaimana kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam? Berarti Allah berada di langit dunia terus. Nah, sepertiga terakhir malam itu kan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Berarti arsnya kosong. Begitu. Ini namanya apa? Tamtsil. Menyerupakan Allah, cara turunnya Allah dengan cara turunnya makhluk. Setelah itu apa? Takdir. Dalam rangka untuk menolak hadis ini. Itu model penolakan. Karena memahami berita dalam hadis ini dengan menyerupakannya pada makhluk. Makhluk kalau berada di masjid pasti tidak ada di rumah, kan gitu. Itu makhluk dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, dibatasi oleh makhluk yang lain. Makhluk yang lain dalam hal ini ialah ruang dan waktu. Allah tidak dibatasi oleh makhluk. Ya, Allah menguasai makhluk. Allah tetap berada di atas arsy-Nya dan turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam, dan Allah Maha Kuasa. Loh, bagaimana kok bisa begitu? Kamu bertanya seperti itu karena kamu tetap terpaku dengan gambaran di otak kamu itu bahwa Allah, perbuatan Allah itu kamu terjemahkan dengan diserupakan sama perbuatan makhluk. Kalau makhluk ya pantas ditanyakan, lo bagaimana kok bisa begitu? Kalau makhluk, kamu yakin gak kalau Allah itu kekuasaannya tidak terbatas? Oh iya. Enggak. Berkuasa enggak Allah? Mampu enggak Allah untuk tetap di atas arsy-Nya dan turun ke langit dunia? Ya, kalau dia konsisten dengan keyakinan bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas, ya tentunya mampu. Jawabannya dengan enteng aja, mampu kalau konsisten. Kalau mampu ya kita selesai juga pembicaraan kita. Kenapa kita mempermasalahkan hadis ini? Nah, Allah memberitakan dirinya bahwa dirinya berada di atas arsy. Ya, dan Allah juga memberitakan dirinya bahwa dirinya turun ke langit dunia pada sepertiga terakhir malam. Kita yakini dua-duanya tidak bertentangan. Allah tetap di atas arsy karena Allah memberitakan begitu, dan Allah turun ke langit dunia. Kita yakini juga, dan kita yakin Allah turun ke langit dunia dan pada saat yang bersamaan berada di atas arsy. Karena kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau kamu masih terpaku menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, kamu tidak akan pahami. Bisa ya, ya. Kalau makhluk ya kan apa? Mempertanyakan demikian. Jadi bisa, karena memang Allah sudah serupa dengan makhluk, jawabannya. Kalau ditanya kok bisa ya? Bisa, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Ya. Wa qad dalla 'ala dzalika lafdzul hamdulillah kama taqaddam. Dan yang ditunjukkan dalam hal ini tauhidul asma wa sifat itu ialah dari kalimat alhamdulillah kama taqaddam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa tadammanat itsbatun nubuwwati, dan juga ayat surat ini mengandung itsbatun nubuwwah, ditetapkannya kenabian. Di qaulihi, pada firman Allah, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lianna dzalika mumtani'un biduni risalah, karena yang demikian itu tadi, dzalika mumtani', tidak mungkin bisa, biduni risalah, tanpa adanya risalah, tanpa adanya kerasulan. Maka ketika Allah mengajari Rasulnya untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim itu tidak mungkin bisa ditempuh tanpa ar-risalah. Berarti sekaligus ayat ini memberitakan bahwa Rasulnya telah diberi risalah oleh Allah untuk menjelaskan dan membimbing manusia kepada as-sirat al-mustaqim. Maka ini berarti isbat, penetapan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isbatul jazai al-a'mali, dan juga di dalam surat ini ditetapkan adanya jaza, balasan alal amal terhadap amalan-amalan. Di qawlihi, dalam firman Allah, maliki yaumiddin, ya, yang berarti memang semua amalan itu akan dibalas oleh Allah. Apakah dibalas dengan kebaikan ataukah dibalas dengan kejelekan? Ya, sesuai dengan keadaan amalan itu. Wa anna jazaa'a yakunu bil 'adli, dan balasan Allah itu pasti dijalankan dengan keadilan. Tidak mungkin dengan kezaliman. Lianna dina ma'nahul jazak bil adli, karena agama itu maknanya ialah al jazak bil adli. Adli itu maknanya ialah al jazak bil adli, balasan dengan keadilan. Wa tadammanat itsbat al qadar, juga ayat ini mengandung penetapan adanya qadar, yaitu takdir. Wa annal 'abda fa'ilun haqiqatan, dan bahwasannya hamba itu adalah pelaku dengan sesungguhnya. Khilafan lil qadariyyati wal jabriyyah, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Qadariyah, aliran Qadariyah, yaitu aliran yang menolak untuk beriman pada adanya takdir. Dan lawan daripada Qadariyah Jabriyah. Jabriyah, mereka meyakini adanya takdir Allah sehingga menolak syariah. Orang-orang Jabriyah mengatakan tidak ada perbuatan di dunia ini kecuali perbuatan Allah. Akibatnya bagaimana? Mereka menolak syariah, yaitu karena mereka mengatakan di dunia ini tidak ada yang durhaka, semuanya taat. Nah, menjalankan takdir Allah. Tiga orang, kata mereka, kata Jabiyah, ini orang berzina itu karena dia ditakdirkan berzina, berarti dia tidaklah durhaka. Demikian kesesatan Jabriyah. Ya, Allah menetapkan, memberitakan bahwa makhluk ini mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Dan perbuatan-perbuatan makhluk itu ditakdirkan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan makhluk itu yang ditakdirkan oleh Allah itu diberi balasan. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang perbuatan buruk diampuni oleh Allah. Nah, dan untuk berjalannya ketentuan Allah, sunnatullah, sunnatullah yang menyatakan bahwa Allah membalas perbuatan hambanya, maka Allah turunkan syariatnya. Yang di sana ada peraturan-peraturan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu urut-urutannya. Allah menciptakan makhluk dan segala apa yang ada pada makhluk itu, termasuk Allah menciptakan pada makhluk itu kehendak, Allah menciptakan pada makhluk itu perbuatan. Ya, Allah menakdirkan perbuatan dan kehendak makhluk itu dengan keadilannya yang maha sempurna dan hikmahnya yang maha sempurna. Keadilannya tidak bisa diukur oleh definisi keadilan dari filsafat keadilan manapun. Ya, karena keadilan Allah adalah sifat Allah. Begitu. Sifat Allah itu tidak bisa diukur oleh akal manapun. Karena kebesaran Allah, kesempurnaan Allah pada sifat-sifatnya tidak bisa diukur, dibatasi oleh batasan apa. Maka kita hanya mengatakan keadilan Allah maha sempurna sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sudah. Sebab kita tidak bisa menghitung dengan kalkulator tentang keadilan Allah. Kalkulator manapun tidak bisa dipakai. Ya, untuk mengukur keadilan Allah. Begitulah kita yakini Allah pasti adil, maha adil dalam menentukan seorang itu berbuat kejelekan dan dalam menentukan seorang itu berbuat kebaikan. Dan Allah pasti maha adil di dalam membalas kejelekan orang yang berbuat kejelekan itu dengan balasan yang setimpal atau mengampuninya. Dan Allah maha adil pula di dalam memberikan kebaikan, memberi pahala kepada hambanya yang berbuat kebaikan yang telah ditakdirkan olehnya itu. Lalu bagaimana menakdirkan? Dia sendiri yang menakdirkannya, dia sendiri yang membalasnya. Kalau makhluk, kamu bilang bagaimana? Karena apa kamu mau tanya bagaimana? Karena kamu menyerupakan dulu. Kamu terumpung dalam memahami perbuatan Allah dengan menyerupakannya pada perbuatan makhluk. Sehingga kamu timbul pertanyaan bagaimana dan bagaimana. Tapi kalau kamu lepaskan hubungan, kamu yakin perbuatan Allah, keadilan Allah tidak bisa diserupakan dengan perbuatan makhluk. Ya, bal tadammanat ar-raddu 'ala jami'i ahli al-bid'ah wa ad-dhalal. Bahkan juga ayat ini tadammanat, mengandungi ar-radd. Ar-raddu 'ala jami'i ahli al-bid'ah. Ar-raddu, bantahan, 'ala jami'i atau segenap ahli bid'ah wa dhalali, atau segenap ahli bid'ah dan ahli dhalal, dhalal kesesatan. Di qawlihi, di dalam firman Allah, ihdinash shiratal mustaqim, ini mengandungi bantahan kepada ahli bid'ah wa dhalal. Bagaimana? Li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amali bihi. Karena di sini mengandungi ma'rifatul haq, pengenalan kepada al-haq, wal 'amal bihi, dan beramal dengannya. Maka kata beliau, wa kullu mubtadi'in wa dhalin fa huwa mukhalifun li dhalik. Wa kullu, dan semua mubtadi'in, ahli bid'ah, wa dhalin, dan orang yang sesat, fa huwa mukhalif li dhalik, maka dia telah menyelisihi as-sirat al-mustaqim. Ya, maka kita diajari doa ihdinash shiratal mustaqim untuk menyatakan bara'ah kita, berlepas dirinya kita dari ahli bid'ah, ahli dhalal yang menyelisihi as-siratal mustaqim. Begitu. Wa tadammanat, dan juga ayat ini mengandung ikhlasat dini lillahi ta'ala, mengikhlaskan agama untuk Allah semata, Allah yang maha tinggi, yaitu mengikhlaskan dalam ibadatan, dalam perkara ibadah, wasti'anatan, dan dalam perkara isti'anah, mohon pertolongan, fi qawlihi, di dalam firmannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian surat Al-Fatihah. Ya, masya Allah, barakallahu fiikum. Dan makanya diberitakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahwa setiap hambanya itu dalam sholat membaca Al-Fatihah, ketika dia membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah menyatakan asna alaiya abdi. Ketika hamba itu menyatakan ar-Rahman ar-Rahim, Allah menyatakan majadani abdi. Ketika hamba itu menyatakan maliki yaumiddin, Allah menjawab pula kepada hambanya ini, hamadani abdi. Begitu. Kemudian ketika hamba ini menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ayat ini adalah menghubungkan antara aku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian ihdinash shiratal mustaqim, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Terus selanjutnya hafidh walafalin. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, makanya kata beliau, di dalam membaca surat al-Fatihah itu apa, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya ditransaksi dengan satu nafas. Kami tidak disambung dengan nafas. Dua ayat satu nafas, tapi masing-masing ayat dengan nafas. Artinya ada apa, berhenti-berhentinya dengan satu nafas pada setiap ayat, kemudian masuk kepada ayat berikut. sambil hamba itu meyakini bahwa Allah sedang menjawab apa yang dimaksudkan. Begitu. Ini keistimewaan surat Al-Fatihah. Ya, kita baca dengan penuh keyakinan Allah sedang menjawab apa yang kita nampakkan ini, dan kita baca dengan betul-betul mencamkan makna-maknanya. Disitulah akan tercapai kekhusyuan. Disitulah Al-Qas. Dan kalau bacaan itu dengan khasyah, maka barulah sholat itu akan menjadi nasihat kepada kita. Dan sholat itu akan berfungsi sesuai fungsi yang diberitakan oleh Allah, yaitu tanha anil fahsyai, akan mencegah pelakunya dari fahsya, kebencian dan kemungkaran. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahumma.